Cinta tak cuma sarana, bukanlah permainan saja. Cinta tak cuma sarana, bukanlah permainan saja. Adalah akhlak istana, cinta sifat jalan raja. Madhab paling adil, sultan dan hambanya sama. Sudah mati aku.